bersamamu aku seperti bintang-bintang yang selalu bersinar. Aku bahagia, aku bahagia. Bersamamu aku merasakan kedamaian yang tiada terkira. Bersamamu aku seperti matahari yang selalu menyinari. Aku bahagia, aku bahagia. Bagiku hanya kau yang terindah di antara selalu menaungi hatimu. Bersamamu aku seperti pelangi yang menghiasi duniamu. Aku bahagia, aku bahagia. Antara bunga-bunga itu bagiku hanya kau yang terindah di antara bunga.